Ibrani hondongam kaseha. Ilanin dopak dan dianyolo na puang Allah Ta'ala lako to Yahudi, dennya duka pak hetenganna, ana dentoy duka ongyang ka penombaan na papia hupatau. Indo ongyang ka penombaan, mesa bahun dipake de dua tambin nilaanna. Indo tambin nuhuna, disangai tambin maseho. Ilan tambin niato'o, den nan dihilampu ana mesa meja sinongi hoti di pehumalasa langan puang Allah Ta'ala. Indo tambin tando tama, disangai ia tambi handam maseho. Indo dua tambim, disapak samping nalakna. Ilan indo tambi handam maseho, den nong yang pehumalasam bulawan di papia, sidipan tunui tunuam bubanau. Den toy pati disapuk bulawam, disangai pati pak dan diam. Indo pati, deng kuhim bulawan nilaam kes simanna, anailan toy duka indo teken naharun topuha kentahe, ane indo dua bebak batu dipantuli isapulo pahentana puang Allah Ta'ala. Yawo na indo tutuk na pati pak dan diam, dipake dek dua pak pasusian na kerup, bulawan di papia. Indo kerup, umpak patandan ni diwa, dio he engka matandian na puang Allah Ta'ala. Panik na indo kerup, dipati balak yawo na indo tutuk pati. Indo tutup pati, disangai ongian diongei diampuni dosa na hupatau. Setonganna, kalando pi inde tulasam, sapok taung pahallu, la ditatak balemane asan temo. Dipatem mito diato, isin nendo bahung ka penombaan nyolona. Puhai, ya alwallo sando, mentama indo tambin nuhuna, umpalako pengkehanganna. Sapo indo ya tambing kaduanna, anggas sando to malatama. Ia to pato duka, anggam pisah satau mentama, umbaba hahana olo-olo na pehumalasam, anna mala diampunian dosa kalena, anna dosa na tau buda, indo taak na naga ina pugau. Atuhan nian to'o, nongi penapa masehum pumakaleso diwa, tak pide lala lati buka tamu indo tambih handa maseho, la diongei si peloloangan puang Allah Ta'ala, kede liupi indo bahung ka penomba anuhuna. Inggan na ya to'o, menda di pehapangan lako kita totuwa watu temo. Akamu ila tunuan naka, sola buah pemalak sengak na pehumalasa hupatau, tala malai usehoi penapanna di olona puang Allah Ta'ala. Aka inggan na Tuhan nya to'o, anggang kaha-kaha dio na malan na diandian na diihu, anatak na mala diandian na diihu, anamak hupa-hupa kebiasaan dio na umbasi kale, anapangkakka. Inggan na ya to'o, anggan disesena batapunti, anna angga mandi dituhu isule laku wattunna na pade empuang Allah Ta'ala pak dan jambakahu. Sapok suleng Kristus, menda disando to'o, tumba penggan na kamapia nindo puhan talambi. Anna taman nindo bahung ka penombaan nyabo suhuga, tomatan de puha ya anna tepu puha, anna lendo bahung ka penombaan na papia Musa yolona. Taya pak papian na hupatau, batu diwa tak butul lama indelino. Wattunna mentama Kristus indo tambih handa maseho, ia taya hihaha na beke laki, batu hakaha na anak sapin na babala na pehumalasam, sapo haha kale na yana baba. Na pisaman di mentama, tak pahalu na pak sule-sulei, haka indo haha na baba, yanto na solongan kiak di umidosata, sule lako salako lakona. Situhu pepondongan ilam piadasan na to Yahudi, lako to tak bahas situhu piadasam, pahalu ditunu beke laki, batu haka sapin laki, anna haha na dipipial lako indo tau. Ana dentu duka mesa anak sapin ditunu mampu, ana dialai tayapunna, dipasola wai, mana dipipian ni laku indo tetak bahas di situ piadasam. Dadi maka malahaha anak tayapu dipake mbasei hupatau, to dianggak tak bahas di situ piadasam, ya sengang tihaha na Kristus. Aka pangunduk na penawa maseho to tuwa sule lako salako lakona, lambi umbeho kalena Kristus lako puang Allah Ta'ala, menda dibuat pemalak tak desa sainna. Indo hahana Kristus, umpo maseho penawanta, dioma inggan na pak pogosanta taak na keguna, anna malakiak menomba, anna umpalako pengkahangan na puang Allah Ta'ala dewata tuwo. Yanto kasuhungan na, anna Kristus unungkaha indo pak dan diambakahun na puang Allah Ta'ala. Napa teem, anna mala inggan na hupatau to na tambai puang Allah Ta'ala, lamalan tahima pak mana ladak dak sule lako salako lakona, indo puha na dandi laku makna. Ya sanna ya to'o mala dadi, aka puha mate Kristus, usoloh hupatau anamala lappa di umai dosana, indo napogau ananadakka pi bata ulunna indo pak danjan nyolo. Maka desuha nongeta dongkongan na kulle lanapak manasa mesa tau ke matei, ia manasa pi mate indo tolamak mana, mane ditawa indo kulle. Aka indo suha, tak pitia mala dipake, ketubo pi indo tolamak mana. Mate pitia, mane male dipake. Yang to'o, anamangge unde hahan olo-olo, ditunu, dipakim pemanasa indo pak dandian nuhuna. Umba susi indo napogau Musa, tapa na puhong palambi inggan na pahentana puang Allah Ta'ala lakoto Israel. Muala hahana anak sapim, anna hahana beke laki, solawai, anna na pasitok botok boi. Puhai, muala sahupa humpu isanga hisop, anna muala pole piduka bulu domba malaya, anna mane na hamme doko indo haha, mane na pipiani indo suhak nongi titulik pahentana puang Allah Ta'ala, anna inggan na tau to diohene tato'o. Napasindu maka danawa. Yang tu indah haham pemanasa pak dandian napu ngala ta'ala, indu lapahal lo entuhui. Napasusisian duka, muala haha, anna napi pian ni indu bahung kapenombaam, anna inggan napangkakak si dipake mehumala. Abana inna situhu pepondongan ni lampiadasan nato Yahudi, saidi tahaasan dipake seho inggan naka-aka. Anna anggan nana malai diampun ni dosa, kedipati tolloi haha. Indo bahung ka penombaan nyolona, solenggan na pangkakakna, pak pasusian na baba indo tungkayan na ya bosuhuga. Inggan na ya to'o, pahal luhaha nolo-olo di pehumalasa langan puang Allah Ta'ala dipake di sehoyam. Sapo indo ya tungkayan na ya bosuhuga, pahal lula dembua pemalak matan de puhaya, analahaha nolo-olo. Naka Kristus iya, tak lutamong yang masih pak papian na hupatawilan indelino, indo pak pasusian na baba tungkayan na. Sapo lutama yang suhuga umpel lambi puang Allah Ta'ala napak kadangkia. Situ piadasan natu Yahudi, pisa setahun pahal lumentama tambih handa maseho sando to'o, umbab haha nolo-olo. Sapo Kristus iya, tak napak sule-sule mentama umpe umala sangkalena. Aka maka lamak pogok susi sando to'o natu Yahudi puang Yesus, manas santia anala pembudai umpasang kemapik disam mengkalau dipadadin na indelino. Sapo indeh ala kasupisan nalino, mane sule pisan numbeho kalena dipatei, anamala disapuian dosana hupatau. Indeh hupatau, inna puhana pak tantum puang Allah Ta'ala langgan pisan mate. Puhai to'o, nahot to'um. Susin to duka Kristus, anggan pisan mate menda dibua pemala, lau sapuyasan dosana buda tau. Anala sule pole mak penduanna, sapo tayan dosalana bumbu na pempak deyam, sapo langgahan numpa salama tompe mitai kasuleanna.